Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Ruhul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari. Bahasan terakhir yang kita bahas adalah seputar tentang masalah sutrah. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru atau bahasan yang baru, kitab yang baru, yaitu kitab yang berkaitan dengan masih sholat, yaitu mawaqitu sholat, tentang waktu-waktu sholat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu mawaqit as-salat wa fadliha wa qulihi ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa qatahu 'alaihim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala qara'tu 'ala Malik an ibni Shihab ana Umar ibna Abdul Aziz akhara salata yawman padakhala 'alaihi Urwah ibnu Zubair wa akhbarahu annal Mughirata ibna Syu'bata akhara salata yawman wa huwa bil Iraqi wa dakhala alayhi Abu Mas'ud al-Ansari wa qala ma hadha ya Mughirah alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa salla. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sala. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sala. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sala. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma sala. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala bihada umirtu. Faqala Umaru limugirah, i'lam ma tuhadith aw inna Jibrila wa aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqta salati. Qala Urwah kadalika kana Basir ibnu Abi Mas'ud yuhadithu an abihi. Pembahasan baru dari kitab Sahih Bukhari setelah kita membahas tentang bab yang paling pokok yaitu kitabu sholat dan sejumlah syarat dalam sholat dan adab-adab di dalam sholat, termasuk dibahas di dalamnya adalah adab-adab masjid dan berkaitan dengan tempat-tempat sholat. Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membahas di judul besar yang ke-9 dari kitab Sahih Bukhari ini, yaitu mawaqitu sholat wa fadliha, yaitu waktu-waktu sholat dan keutamaannya. Artinya keutamaan waktu sholat atau sholat dalam waktunya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan tentang mawaqitu salat itu kita akan membahas tentang waktu-waktu salat. Pembahasan tentang waktu-waktu salat akan dibahas di dalamnya poin-poin yang sangat penting berkaitan tentang waktu-waktu sholat. Pertama, menjelaskan tentang perincian waktu sholat lima waktu. Jadi akan dijelaskan perincian waktu sholat lima waktu. Yaitu yang dimaksud batasannya, hudud awqatis salati al-khams, yaitu waktu-waktu salat yang lima waktu. Yaitu dijelaskan awalu waktiha wa akhiru waktiha, di mana sholat lima waktu kita akan mengetahui nanti perinciannya, awal waktu dan akhir waktu. Jadi sholat lima waktu itu memiliki awal waktu, akhir waktu. Dan waktu sholat itu dibahas oleh para ulama. Pertama, sepakat bahwa para ulama duhulul waqt syartun min syuruti sihati sholat, bahwa masuknya waktu sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Dalam arti tidak sah orang sholat apabila belum masuk waktunya. Jadi kalau orang sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Maka dengan itu memahami waktu-waktu sholat bagi orang mukmin hukumnya adalah wajib. Jadi mengetahui waktu-waktu sholat hukumnya adalah wajib, karena merupakan syarat sahnya sholat. Nah, waktu-waktu sholat dalam perinciannya nanti kita akan bahas. Ini sesuatu yang mungkin sebagai mukadimah yang kita bahas terlebih dahulu, bahwa waktu sholat yang lima waktu itu dibagi kepada tiga. Jadi waktu sholat yang lima waktu, yang itu ada batasan-batasannya, itu dibagi kepada tiga jenis waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiyariyah, yaitu waktu pilihan, ikhtiyariyah. Yang kedua, waktu afdholiyah, artinya waktu yang paling afdhol bagi seseorang untuk menunaikan sholat. Yang ketiga adalah waktu iztirariyah, waktu mudhor, atau diistilahkan waktu udur. Nah, sholat yang lima waktu punya batasan. Seperti kita tahu nanti, waktu duhur dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Itu waktu duhur. Dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Itu waktu duhur. Waktu asar, dari bayang-bayang sama panjangnya dengan tinggi benda atau tinggi seseorang sampai terbenamnya matahari. Waktu maghrib, dari mulai terbenam matahari sampai ada awan merah. Waktu isya, dari mulai munculnya awan merah sampai pertengahan malam. Waktu subuh, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Itu globalnya, tapi nanti kita akan bahas dengan hadisnya. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat lima waktu dengan perincian yang kita akan bahas hadisnya. Nah, dari waktu-waktu yang tadi kita jelaskan, dari lima waktu sholat yang batasannya sudah disebutkan secara ringkas, duhur dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang benda atau tinggi badan kita sama panjangnya. Tapi waktu sholat lima waktu itu dibagi tiga. Jadi sholat lima waktu itu dibagi tiga. Nah, bagaimana? Nah, pertama waktu ikhtiariyah, yaitu waktu yang dinamakan pilihan. Apa yang dimaksud dengan waktu pilihan? Artinya kalau orang sholat duhur dari mulai tergelincir matahari sampai sebelum bayang-bayang sama panjangnya, itu waktu sah melaksanakan sholat duhur. Jadi kalau sekarang waktu sholat asar itu jam 3:19 ya. Kemudian waktu duhur untuk Tasik, maksudnya untuk kota Tasik, waktu duhurnya 11:53. Nah, berarti sholat dari mulai jam 11:53 sampai jam 15:19 itu waktu pilihan orang untuk menunaikan sholat duhur. Dan di waktu itu sah orang melaksanakan sholat duhur. Namanya ikhtiariyah. Jadi di waktu itulah kita melaksanakan sholat duhur. Sedangkan yang kedua adalah waktu afdhaliyah, waktu yang utama. Jadi waktu sholat yang utama. Ya. Kan ada pilihan tapi ada yang utama. Ya. Maka itu fi awali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu. Kecuali nanti ada pengecualian, kalau cuaca panas maka lebih baik mengakhirkan duhur ketika udah waktu dingin untuk kehusuan. Tapi hukum asal afdolnya sholat di awal waktu, sebagaimana nanti akan ada hadisnya. Jadi ini waktu afdholiyah. Ya sah-sah aja kita sekarang sholat jam 3, sholat duhur jam 3, kan masih ada waktu. Tapi bukan waktu yang afdhol. Yang ketiga yang dinamakan waktu iztirariyah. Waktu ketika ada madarat. Yaitu apa yang kita kenal nanti jam'u baina sholatain. Ada sholat yang boleh dijama'. Yaitu boleh menarik sholat asar ke waktu duhur. Namanya jama' takdim. Atau menarik waktu sholat duhur ke waktu sholat asar. Namanya jama' takdim. Menarik sholat isya ke waktu maghrib. Namanya jama' takdim. Menarik sholat maghrib ke isya, namanya jama' ta'khir. Itu dinamakan dengan waktu idtiroriyah, waktu yang mudtor. Jadi ketika safar, ketika sakit, ketika hujan, sebagaimana kita akan bahas. Jadi ini salah satu poin yang wajib diketahui oleh kita tentang waktu-waktu sholat. Perinciannya akan dibahas nanti. Kemudian, setelah itu kita memahami poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama tadi bahwa masuk waktu sholat, syarat sahnya sholat. Kedua, kita bahas waktu sholat lima waktu itu dibagi tiga. Ada waktu ikhtiariyah, ada waktu afdholiyah, ada waktu idtirariyah. Yang ketiga, ada yang dinamakan yaitu awqat al-manhiyah li'adai sholat. Yaitu waktu-waktu yang terlarang kita menunaikan sholat. Jadi ada waktu-waktu yang terlarang kita menunaikan sholat. Ya. Bahasanya akan datang nanti, tapi kita menyebutkan dulu secara global tentang waktu-waktu sholat. Di antaranya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ada tiga waktu yang dilarang kita sholat. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Ketika pas terbit sehingga tinggi sedikit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari, dalam bahasa orang Sunda, pancaran. Ketika matahari berada di wasti sams, waktu sama. Yaitu ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Artinya ketika berada di tengah-tengah. Sehingga tergelincir sedikit. Yang kedua, inda tatadha iya pak lil gurub. Ketika akan terbit. Indal ispiror. Ketika matahari berada di arah barat, kemudian warna menguning. Nah, di waktu itu dilarang kita untuk sholat. Karena waktu-waktu itu, waktu ibadahnya ubadul kawakib. Yaitu ibadahnya penyembah planet, penyembah matahari, penyembah bulan. Ya. Maka kita dilarang bertasyabuh, beribadah di waktu-waktu tersebut. Itu yang dinamakan awqatul manhiyah, waktu-waktu yang dilarang. Untuk apa? Untuk sholat. Ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami tentang waktu-waktu sholat. Ya. Nah. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada poin penting berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Memperhatikan waktu sholat itu sangat urgen bagi orang-orang mukmin. ya, semua harta dan keluarganya. Artinya seperti orang yang dicuri semua hartanya, artinya hilang. Disebutkan dalam hadis yang lain, habitat amaluhu, amalnya akan sia-sia di hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat atau di tempat yang lainnya tentang sifat orang-orang yang hamba pilihan, ya. Seperti dalam surah Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun. Kemudian walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Jadi sifat orang-orang yang ahlul jannah, sifat orang-orang yang dikatakan mukmin itu menjaga salatnya dan menjaga waktu-waktu salat. Dan orang-orang yang tidak menjaga salat itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan sejumlah sifat. Pertama, yang melalaikan waktu sholat itu bagian dari sifat orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, alladhinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Ya, lalai dari waktunya, lalai dari sisi sifatnya, lalai dari sisi kaifiahnya. Bahkan nanti akan disebutkan dalam ayat atau dalam bab yang berikutnya, yaitu dalam surah Rum ayat 31, ada bab nanti kita akan bahas. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan salat itu bagian dari sifat orang-orang musyrik. Munibina ilaihi, mereka kembali kepadanya, artinya kembali kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus salata, dan mereka menunaikan salat. Wa la takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan orang yang tidak menunaikan sholat itu adalah kafir mukhrij an milati dinil Islam. Jadi orang yang tidak menunaikan sholat adalah kafir keluar dari Islam. La yu'tabar mu'minan, tidak dianggap mukmin. Jadi ini menggambarkan orang yang tidak menjaga sholat lima waktu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Maryam, lihat di ayat 58, ayat 59, ayat 60. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan generasi terburuk adalah generasi yang mereka melalaikan salat. Jadi Allah menggambarkan satu generasi manusia dikatakan generasi baik atau generasi buruk itu ditinjau dari melaksanakan salatnya. Allah berfirman, lihat kita di ayat dari mulai ayat 54-nya ya, karena di sini kisah-kisah para nabi. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bisalati wazakati wa kana inda rabbihi mardhiya. Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَاهُ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَاهُ وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nah, lihat di sini Allah mengkisahkan wadhkur fil kitabi Ismail. Artinya mengatakan coba telaah tentang kisah Ismail yang ada dalam Quran. Sesungguhnya beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang menunaikan janji. Dia selalu menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan dia, Nabi Ismail ahli salam, adalah orang yang diridhoi di sisi Allah. Kemudian baca juga dalam kitab tentang Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah orang yang jujur, ya, dan seorang nabi, dan kami mengangkat kedudukannya dalam kedudukan yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi dan dari keturunan Adam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, artinya yang ikut masuk ke bahtera Nabi Nuh dan menjadi beriman dengan Nabi Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud dan menangis. Berarti ini generasi terbaik manusia. Manusia-manusia pilihan yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sholat diwajibkan kepada seluruh umat. Ya, diwajibkan kepada seluruh umat. Hanya syariatnya yang berbeda. Kemudian lihat di sini. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Kemudian akan datang generasi pengganti. Generasi pengganti yang buruk. Bukan generasi pengganti yang baik. Generasi pengganti yang buruk. Yang mereka itu melalaikan sholat. Jadi mereka melalaikan sholat. Dan mereka mengikuti syahwat hawa nafsu. Maka kami akan diberikan ukubah mereka dengan kesesatan. Maksudnya dengan kesesatan. Nah, para ulama menjelaskan di dalam ayat ini, فَخَلَفَ مِنْ بَدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Kemudian akan ada generasi yang mereka melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu punya tahapannya. Yang akan dilakukan oleh generasi yang dikatakan generasi pengganti, tapi generasi yang buruk. Yang pertama, tentunya ini paling buruk. Orang-orang yang tidak mengimani wajibnya sholat. Jadi mereka orang-orang yang tidak mengimani wajibnya sholat. Yang kedua, generasi yang mengimani wajibnya sholat, tapi tidak menunaikan sholat. Dan tentunya ini banyak, khususnya kita di Indonesia ini, dari umat Islam yang 82% hari ini, atau 80%. Mungkin yang sholat 5 waktu itu tidak lebih katanya dari 30%. Jadi yang dari 80% itu hanya 30% orang yang menjaga sholat 5 waktu, dan sisanya tidak menjaga sholat 5 waktu. Oleh sebab itu kewajiban kita ulama, orang alim, menjadikan muslim yang di Indonesia menjadi generasi terbaik adalah menjaga sholat. Karena yang tidak menjaga sholat bukan generasi terbaik. Oleh sebab itu kita tidak akan dipilihkan pemimpin terbaik. Karena kita memang bukan generasi terbaik hari ini. Ya. Kemudian, yang selanjutnya. Orang yang melalaikan sholat, yaitu orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, tapi melalaikan sholat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, melalaikan dari sisi waktu. Ya, jadi melalaikan dari sisi waktu. Mungkin sejumlah kaum muslimin ada yang sholatnya, kata orang Jawa Barat, balang betong. Ya, sholatnya kadang menjaga, kadang tidak. Gitu. Kadang sholat subuh ditinggalkan, tidur, sampai siang, tapi masih terkadang sholat itu. Bermacam-macam tingkatannya. Selalu sibuk gitu dengan semua urusan dunia dan sholatnya diakhirkan. Ada yang melalaikan sholat dari sholat berjamaah. Sholat 5 waktu tapi enggak sholat berjamaah. Maka ini pun termasuk melalaikan sholat. Karena sholat bagi orang mukmin, bagi kaum laki-laki wajib untuk berjamaah. Menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Sebagian kaum muslimin sholat 5 waktu tapi lalai dari sisi syarat dan rukunnya. Mungkin sholatnya banyak yang tidak sempurna dari ruku, sujudnya, tumakninahnya, sholatnya seperti ayam, ya makan gitu ya. Banyak orang sholat cepat, tapi masih sholat 5 waktu. Ada juga orang yang sholat tapi tidak begitu sempurna menunaikannya dari sisi mustahabatnya, tumakninahnya, kaifiahnya. Ya, tidak memperhatikan kesempurnaan sholat, gimana takbiratul ihram yang benar, gimana meletakkan tangan yang benar, gimana ruku yang benar, gimana sujud yang benar, gimana tasyahud yang benar, gimana duduk yang benar. Jadi yang 30% itu pun saya masih menambah 10 ya. Karena sebagian para ahli mengatakan cuma 20% yang sholat 5 waktu. Jadi saya menambah 10 tadi. Katakanlah dari yang 30% yang menjaga sholat 5 waktu. Kalau kita teliti dari sisi bagaimana menunaikannya secara sunnah. Gimana sholat takbirnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil. Gimana meletakkan tangan, gimana ruku yang tumanina, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya. Bahkan mungkin kita juga dari sisi menghafal jenis-jenis doa. Jadi menghafal jenis-jenis doa, jenis-jenis zikir dalam sholat. Maka bertahap. Dan ayat ini menggambarkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat ini digambarkan oleh para ulama tafsir menunjukkan kalau sholat ulah dilalaikan, maka pintu keburukan akan lebih banyak. Jadi yang namanya perzinahan, namanya khomer, namanya kerusakan, itu akan lebih rusak ketika orang udah melalaikan sholat. Jadi korupsi, ya apa saja itu pintu keburukan. Akan ada setelah orang itu melalaikan sholat. Karena Allah berfirman, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا يَنْسُرُنَ اللَّهُ مَا يَنْسُرُهُ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَجِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ. Jadi orang-orang yang akan berkuasa di muka bumi ini dari orang-orang yang beriman, ketika mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu yang ada dalam ayat tadi. Ya. Jadi kelompok manusia yang melalaikan sholat itu banyak tahapannya. Banyak tingkatannya. Satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Ya. Jadi termasuk tadi ada kelompok yang menurut sebagian para ulama itu dikeluarkan dari Islam. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Sekarang kita masuk ke hadis ya di sini. mawaqitus salati wa fadliha, waktu-waktu salat dan keutamaannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat atas orang mukmin diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah. Jadi maksudnya Allah telah menetapkan waktu-waktu salat. Ayat ini mengandung dua kerangka besar. Artinya ayat ini memiliki dua kerangka besar. Apa dua kerangka besar dalam ayat ini? Yang pertama, Allah telah menetapkan waktu-waktu salat. Sebagaimana secara kaidah umum, Allah telah menetapkan waktu-waktu ibadah. Jadi Allah telah menetapkan waktu-waktu ibadah. Waktu haji, waktu salat, waktu puasa, waktu zakat. Ini ada waktunya. Ya. Yang kedua, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa salat tidak sah kalau bukan pada waktunya. Kitaban mauquta. Kemudian kita mengetahui ini secara kaidah umum, kata para ulama, ibadah tidak akan diterima di sisi Allah kecuali bertepatan dengan syariat dalam 6 hal. Jadi ibadah manapun tidak akan diterima di sisi Allah kalau tidak bertepatan dengan dalil dalam 6 hal. Jadi kalau antum akan melaksanakan ibadah, akan melaksanakan amal, maka harus mengetahui 6 prinsip ini. Yang pertama, diambil dulu dari bab yang kita sedang bahas, waktu. Jadi kalau orang itu melaksanakan satu amal bukan pada waktunya, tidak akan diterima. Waktu sholat, waktu puasa, waktu menunaikan zakat, waktu menunaikan ibadah haji. Maka Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Ya. Maka Allah menjawab, munculnya bulan sabit untuk waktu-waktu. Waktu apa? Ibadah. Waktu kita puasa. Kapan kita melaksanakan Ramadan? Ya, kalau telah melihat yang dinamakan hilal. Haji. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, jumlah. Jadi ibadah itu telah ditentukan jumlahnya. Pokoknya jumlah rakaat salat dan ibadah-ibadah yang lain, jumlah. Ketiga, jenis. Yang punya jenis kita akan berakikah, jenis untuk berkurban. Jenisnya harus tepat, tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan syariat. Keempat, sebab. Sebab, ya. Ada ibadah yang dinamakan dawatul asbab, ibadah yang ada sebabnya. Contoh, ada sholat namanya gerhana. Kalau ada gerhana, ada sholat istisqa, ya, itu sebab. Ada sholat tahiyatul masjid, kalau masuk masjid, namanya ini dawatul asbab, yaitu ibadah yang ada sebabnya. Yang kelima, tempat. Jadi ada tempat, tempat kita menunaikan ibadah haji, tempat tawaf, tempat sa'i, tempat wukuf, tempat mabit, punya dalam ibadah haji. Ibadah selalu ditetap tempatnya. Contohnya apa? Kita itikaf, ada ketetapannya, masjid gitu. Yang terakhir adalah kaifiyah, yaitu tata caranya. Tata cara sholat, tata cara haji, tata cara umroh. Maka jika seseorang beribadah kepada Allah tidak melalui tuntunan dalil syar'i yang berkaitan dengan 6 kerangka tadi, maka ibadahnya itu mardud, ditolak di sisi Allah. Masuk pada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Nah, di antara 6 poin tadi adalah waktu. Jadi di antara 6 poin tadi adalah waktu, yaitu waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu sholat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara global, kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis secara terperinci. Jadi secara terperinci. Nah, sekarang kita akan melihat supaya antum lebih paham, untuk mengulangi yang pernah saya jelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada 2 rumpun ayat. Artinya kalau antum melihat Quran yang 30 juz, yang 114 surah, ya, menjelaskan tentang waktu sholat, itu ada 2 rumpun. Jadi ada 2 bagian ayat. Ayat yang pertama, yaitu ayat yang sifatnya lebih global, di mana Allah menjelaskan sholat itu ada waktunya, dan diperintahkan untuk menjaga sholat pada waktunya, yaitu pada 2 ayat yang tadi. Satu pada surah An-Nisa yang tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini global. Kata Allah, sholat itu ditetapkan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kedua, ayat yang sama dengan tadi, itu surah Al-Baqarah ayat 238, di mana kita diperintahkan untuk menjaga sholat pada waktu-waktunya. Yaitu pada surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 238 tadi, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga sholat-sholat, terutama sholat wusta, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian perincian sholat yang 5 waktu, memang di dalam Quran tidak dikatakan kalimat 5-nya gitu. Tetapi Al-Quran menyebutkan secara terpisah-pisah tentang waktu sholat 5 waktu. Nah, kita diawali sholat fajar dengan sholat isya. Jadi penyebutan sholat fajar dengan sholat isya itu ada pada surah An-Nur, ya, ayat 58. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum 3 marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati min ba'di salatil isya 3 awratin lakum laisa 'alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafun alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Jadi dalam surah An-Nur ini ayat 58, Allah menyebutkan salat fajar dan salat isya. Jadi ada penyebutannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, Itu pada surah Qaf ayat 39 ayat 40. Nah, ini disebutkan salat fajar, salat asar, salat maghrib. Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud." Nah, di sini disebutkan sabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Kapan katanya? Sebelum terbitnya matahari, maksudnya waktu subuh, sebelum fajar, sebelum terbit matahari, setelah fajar itu waktu subuh. Wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam matahari, yaitu waktu sholat asar. Wa minal lail, dan bagian dari malam, maksudnya adalah waktu maghrib. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi di sini menunjukkan perincian salat. Salat. Ketiga, yaitu disebutkan salat fajar, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Jadi di sini disebutkan lima-limanya dalam satu ayat. Itu dalam surah Rum ayat 17 ayat 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyyan wa hina tudhhirun. Ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan kelima-limanya menurut para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Ya. Jadi ini termasuk salat lima waktu. Kemudian pada surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarfain nahar wa zulafa minal lain. Innal hasanati yudhibna sayiat. Ya. Jadi ini adalah bagian dari ayat yang Allah menjelaskan salat lima waktu. Ya, Allah menjelaskan salat lima waktu. Kemudian pada surah Al-Isra ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ini sejumlah ayat yang di dalam Al-Qur'an menjelaskan waktu-waktu salat lima waktu, tetapi tentunya secara global. Ya, secara global. Tapi Allah menyebutkan salat lima waktu. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa penjelasan salat lima waktu di dalam Al-Qur'an tidak ada, ya tidak ada kalau dikatakan kata-kata limanya gitu, kata-kata limanya tidak ada. Tetapi ayat yang menjelaskan secara terpisah jelas. Seperti kita juga memahami dalam Quran tidak ada dikatakan arkanul iman sittah, rukun iman ada 6. Terperinci seperti dalam hadis antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairi wa syarihi. Memang tidak ada seperti hadis Jibril menyebutkan rukun iman yang 6. Tapi Allah menyebutkan secara terpisah dalam Quran menyebutkan rukun iman yang 6. Demikian juga salat 5 waktu. Nah, kita lihat di sini hadis ya sebagai pelajaran terakhir ya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis ya, kisah di sini bahwa Umar Ibn Abil Aziz mengakhirkan sholat dalam satu hari. Jadi mengakhirkan sholat bukan mengakhirkan sholat di luar waktu sholat maksudnya. Ya. Bukan sholat bukan pada waktunya. Lalu masuk kepadanya Urwah Ibn Zubair. Dan menghabarkan kepadanya bahwa Mughirah Ibn Syu'bah telah mengakhirkan sholat pada satu ketika, yaitu ketika beliau berada di Irak. Maka masuk kepadanya Abu Mas'ud Al-Ansari dan berkata kepadanya, "Ma hadza ya Mughirah? Apa yang kau lakukan ini wahai Mughirah? Bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Jibril alaihi salam turun?" Jadi Jibril alaihi salam turun mengimami dan mengajari Nabi salam salat. Tapi salatnya dua kali, salat di awal waktu dan salat di akhir waktu. Jadi di hari pertama salat di awal waktu semuanya. Di hari kedua salat di akhir waktu semuanya. Anna Jibril nazala fa shalla. Bahwasanya Jibril alaihi salam beliau turun kemudian salat. Fa shalla Rasulullah salam maka salat maka Rasulullah pun salat. Summa shalla. Kemudian Jibril salat. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah salam pun salat. Summa shalla, kemudian malaikat Jibril salat dan salat juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat lagi Jibril alaihi salam dan sholat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat lagi Jibril alaihi salam dan sholat lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Bihadza umirtu." Dengan ini aku diperintah. Faqala Umar li Urwah, "I'lam ma tuhadits." Wa awa Jibrila huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta salat. Wa qala Urwah, kadzalika kana Bashir ibnu Abi Mas'ud yuhadithu an abihi. Jadi hadis Jibril adalah dikenal dengan hadis penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu salat. Ya. Saya akan bacakan hadis dalam riwayat yang lain, ya, tentang waktu sholat lima waktu. Ya. Yang ini dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan Ibnu Hibban dari Jabir. Nabi Hasalam berkata, "Ja'ahu Jibril alaihi salam." Jibril datang kepadanya. Faqolakum fasalli. Wahai Muhammad, berdirilah dan salatlah. Fasalat duhrahi nazalati syamsu. Maka salat duhur ketika tergelincir matahari. Maka ini menjelaskan awal waktu salat ketika tergelincir matahari untuk salat duhur. Tsumma ja'ahu al-asra. Faqolakum fasalli. Kemudian datang di waktu asar. Kemudian berkata kepadanya, berdiri dan sholatlah. Fasolal asra hina sa'radhilu kulli syai'in mislah. Maka beliau sholat ketika, artinya sholat asar, ketika bayang-bayang sama panjangnya. Tsumma ja'ahul maghriba. Kemudian datang kepadanya di waktu maghrib. Faqalakum fasollihi. Fasolal maghriba hina wajabati syamsu. Kemudian datang di waktu maghrib, kemudian memerintahkan sholat, maka sholat maghrib ketika terbenam matahari. Tsumma ja'ahul isya, kemudian mendatangi di waktu isya. Faqala, lalu berkata, kum fasalli, berdiri dan sholatlah. Fasalla isya hina gubati syaqqu, ketika awan merah itu telah hilang. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian datang di waktu fajar. Faqala, faqum fasalli. Fasalla fajr hina baraqal fajr. Ya. Jadi ketika, maksudnya di sini ketika terbit fajar shadiq. Nah, ini di hari pertama. Jadi menjelaskan awal waktunya semua. Tsumma ja'ahu minal ghad li dhuhri. Kemudian besoknya beliau datang, artinya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallam waktu duhur, tapi di akhirnya. Jadi kalau tadi di maka salat duhur ketika bayang-bayang sama dengan panjang dengan benda. Berarti ini akhir dari sholat duhur. Awal dari sholat apa? Asar. Kemudian datang di waktu asar besoknya. Ya, di waktu asar besoknya. Ketika bayang-bayang dua kali panjangnya. Jadi dua kali panjang. Jadi ketika bayang-bayang dua kali panjang. Itu akhir yang tidak makruh sholat dari sholat asar. Kemudian datang di waktu kedua, yaitu untuk sholat maghrib. Yaitu ketika telah hilang tadi apa? Awan merah. Kemudian datang untuk sholat isya ketika pertengahan waktu malam. Kemudian datang di waktu subuh, di waktu yang kedua ketika telah ispiror. Artinya kelihatan udah sedikit terang. Ya, kalau bahasa Sunda carang-cang tihang. Ketika ya tiang-tiang benda-benda udah apa? Kelihatan. Nah, kemudian dikatakan oleh Jibril, mabaina hadaini waktun, di antara jeda-jeda tadi itu adalah waktu sholat lima waktu. Jadi artinya kalau duhur dari tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya itu adalah waktu duhur. Tapi waktu apa tadi? Waktu ikhtiariyah, bukan waktu apa? Afdal. Ya, bukan waktu afdal. Nah, ini penjelasan sholat lima waktu yang disebutkan dalam hadis Jibril atau dalam hadis Jabir alaihissalam, ketika Jibril alaihissalam langsung mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu sholat. Jadi malaikat Jibril langsung mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu sholat yang lima waktu, yang perinciannya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Kembali kita membahas dari pembahasan kitab Sahih Bukhari, lanjutan yaitu dari kitab sholat tentang waktu-waktu sholat. Selanjutnya kita beranjak di sesi tanya jawab pada sore hari ini. Masih banyak waktu yang tersisa untuk sahabat umat Islam dan juga tentunya untuk jamaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini tentang waktu-waktu sholat. Dan pertanyaan dapat dikirimkan melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan seperti biasa untuk jamaah ikhwan, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung. Kita sudah siapkan mikrofon dan mungkin ingin pertanyaan yang lebih rinci lagi ataupun lebih detail lagi, kami persilakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ikhwan, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di sore hari ini. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari WhatsApp, dari hamba Allah. Ustaz ingin menanyakan bahwa ada beberapa artikel yang di-share mungkin di WhatsApp. Dan sebagainya, bahwa jadwal waktu sholat subuh di Indonesia ini terlalu cepat Ustaz, 20 menit sampai 30 menit. Apakah benar dengan hal tersebut? Jazakumullahu khairan. Ya, tapi mungkin kecepatannya itu berbeda-beda. Tapi banyak peneliti minimalnya 20 menit. Jadi seyogianya kita dalam penelitian para ahli, tetapi udah banyak para ahli yang hari ini memunculkan penelitian-penelitian Al-Fajrul Kadib, Al-Fajrul Sadiq. Fajar itu ada dua, ada Fajar Kadib, ada Fajar Sadiq. Kalau fajar shadiq itu horizontal, artinya kalau kita melihat di atas gunung atau di atas atap, itu semua ya. Tapi memang waktu sholat subuh itu kecepatan umumnya. Jazakumullahu khairan untuk jawabannya dan juga pencerahannya Ustaz dari satu pertanyaan di sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Dinamakan dengan sholat lil hurumatil waqti atau sholat menghormati waktu Ustaz. Sholat saya enggak paham ya kalau siap Ustaz. Kita akan simpan dulu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, maka sebagian para ulama mengatakan mendahulukan asar karena menghormati waktunya itu. Kalau kita menjama isya dengan maghrib, kemudian kita jama takhir, apakah mendahulukan waktu asar apa sholat maghrib dulu atau isya dulu? Nah ini memang ada perbedaan. Walaupun pendapat yang rajih ala tartibi auqati sholat, bahwa kita menjama sesuai dengan sesuai dengan urutan sholatnya. Yaitu kalau menjama duhur, asar, walaupun takhir, duhur dulu kemudian asar. Kalau kita menjama takhir maghrib ke isya, tetap maghrib dulu kemudian isya. Karena waktunya itu sebagaimana dikatakan dalam dalil umum, ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai. Artinya tartib, sebagaimana tertib salat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan jawaban untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya kita dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mulyanto di Semarang. Ustaz tolong dijelaskan mengenai hadis salat sunnah sebelum asar Ustaz. Barakallahu fik. Ya, salat sunnah sebelum asar itu ada dua jenis. Imma kita sholat mengambil dalil umum, yaitu mabaina adzanaini sholatun, bahwa di antara dua adzan ada sholat. Jadi ini adalah umum, seperti sholat qabliyah qabliyah maghrib, sholat qabliyah isya, sholat qabliyah asar. Maka mengambil hadis yang umum, baina kulli adzanaini sholatun. Ya. Yang kedua, mengambil dalil yang khusus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang keutamaan menjaga 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada dalil yang menunjukkan keutamaan menjaga 4 rakaat sebelum asar, dan hadisnya adalah sahih. Dan yang dimaksud 4 rakaat, Allah alam, tetap ditunaikannya adalah 2 rakaat. Artinya dua rakaat, tidak dalam arti 4 rakaat dengan satu kali salam, tapi yang rajih adalah ditunaikan dengan 2 rakaat. Allah taala alam. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Allah berfirman, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Jadi Allah Ta'ala merahmati kepada orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan hadisnya adalah sahih. Nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz untuk satu pencerahannya kembali dan ilmunya. Kita sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan mungkin terakhir dari pesan singkat, kita persilakan kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya. Silakan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, saya mau bertanya. Jadi saya kan punya teman juga yang teman dekat lah. Nah, saya tuh terkadang suka bingung bagaimana cara mengajak teman saya supaya sholatnya tidak bolong-bolong begitu. Soalnya terkadang saya di saat mengajak dia, dia mau, dan terkadang di saat saya ajak beliau, dia kadang tidak mau gitu. Itu saja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustaz. Ya, kalau masalah mengajak adalah kewajiban kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi hal-hal yang harus kita ketahui tentang sholat, sebagaimana nanti akan kita baca ayat yang tadi dalam bab ini, bahwa dosa meninggalkan sholat itu akbaru min maksiati zina. Sesuatu yang harus dicatat oleh kaum muslimin, bahwa meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Berzina adalah dosa besar, yang mana ukubahnya ada di dunia, ukubahnya ada di akhirat. Jadi hukuman berzina di dunia bagi yang muhson diranjam, bagi yang tidak muhson didera 100 kali. Dan termasuk jarimah, artinya dosa berzina itu dosa yang akan menyebabkan keburukan kepada banyak pihak, sebagaimana sudah kita jelaskan di berbagai kesempatan. Tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Jadi dosa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Karena sebagaimana juga akan kita lihat nanti beberapa dalil dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa kita mengetahui, ya, salat 5 waktu, kita mengetahui, kalau bisa di dalam istilahnya, rukun yang paling rukun, di antara rukun Islam yang 4 dari rukun yang namanya, karena kan rukun Islam yang 5 itu, ada ucapan syahadatain, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji. Nah, sholat adalah dikatakan rukunnya paling rukun. Dalam arti semua amalan, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, kalau tidak punya sholat, itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah merupakan pondasinya dari semua amal yang zahir. Karena salat adalah amal yang pertama hisab pondasinya untuk semua amal. Ya. Maka jelas di dalam ayat yang tadi bahwa generasi terburuk adalah generasi yang mereka melalaikan salat. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata. Kemudian di situ konsekuensinya disebutkan, ya, adha'us salata wa taba'us syahawata. Orang yang tidak menunaikan salat pasti akan menjadi pengikut hawa nafsu. Itu sesuatu yang sulit terpisahkan, ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak menunaikan sholat itu pasti akan menjadi pengikut hawa nafsu. Karena sebagai konsekuensi. Jadi kalau sholat saja tidak bisa, kalau sholat saja tidak ditunaikan, maka otomatis yang lainnya tidak akan mampu. Maka disebutkan di situ, wataba'u syahawata. mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Jadi akan berhadapan dengan semua keburukan, dengan semua kesesatan. Jadi orang yang tidak menunaikan sholat, itu pintu-pintu semua keburukan, pintu-pintu semua syahwat, itu terbuka. Jadi orang yang tidak menunaikan sholat itu akan lebih buruk. Tapi, mungkin juga ada orang yang sholat, diberikan taufik. Karena sholatnya seperti sholat orang-orang munafik. Jadi sholatnya yang tidak ikhlas, sholatnya yang tujuannya dunia. Karena mungkin banyak orang yang sholat, ya, tahajud, karena ingin jabatannya naik, ingin pangkatnya naik. Ya, banyak orang yang, bahkan orang-orang yang mungkin penghancur Islam, didapatkan mereka sholat tahajud. Nah, tapi mereka tidak diberikan taufik dari sholatnya. Karena sholatnya bukan khasyi'un, tapi sahun. Tidak didasari dengan ikhlas, tidak didasari dengan tujuan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuannya adalah dunia. Ya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis, bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok manusia yang mereka itu mencari dunia dengan amal akhirat. Jadi ibadah tetap dunia semata. Ya, melaksanakan sholat, puasa, ya, zakat, semuanya untuk apa? Untuk dunia. Bahkan mungkin hari ini semua amalan-amalan ya akan ramai, upanya di waktu-waktu pemilu, di waktu-waktu pemilihan, di waktu-waktu gencarnya pengisilahan orang demokrasi, ya, orang dikenal di masjid, dikenal, bahkan mungkin ya label-label ya KH, Kiai Haji, ya itu kan haji, semuanya menjadi label yang walaupun mungkin ibadahnya tidak begitu dicintai, tapi labelnya dicintai untuk sebuah pertise gitu ya, yang tujuannya dunia semua, dunia semua. Bahkan orang membagi-bagi harta dengan tujuannya apa? Dunia. Ya, infak ke masjid, infak ke mana, tujuannya untuk dunia. Dan mereka akan rugi semuanya. Minal khasirin adalah orang-orang yang rugi nanti yaumul qiyamah. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair untuk pencerahannya dan juga nasihatnya dari satu jawaban yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan sore hari ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah dalil yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan penutup kepala pada saat ibadah, sholat ataupun pada saat dakwah? Dan kalau kita melihat banyak para pendakwah yang tidak pakai sorban atau kopiah atau peci dan lain-lain ketika sedang berdakwah, Ustaz. Maksudnya apa? Nah, Ustaz. Maksudnya gimana? Apakah ada dalil yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW ini menggunakan penutup kepala ketika ibadah, sholat, ataupun pada saat berbelis ilmu, Ustaz? Ya, banyak dalilnya. Nabi SAW menggunakan penutup kepala. Nabi SAW yalbasunal imamah. Yalbisul imamah. Nabi SAW menggunakan apa? Imamah. Menggunakan imamah. Arti imamah itu mu'ay mayu'ami mura'as, yaitu yang menutup apa? Kepala. Dan yang menutup kepala itu ya dalam istilah kita banyak, ada yang dinamakan imamah, ada yang dinamakan burnus, ada yang dinamakan kolansuah, ada yang dinamakan tokiyah. Ya. Sebagian para ulama menganggap bahwa sholat tanpa menutup kepala itu hukumnya makruh. Itu sebagian para ulama, tapi bukan wajib. Bukan apa, bukan wajib. Ya. Tapi para ulama menganggap itu adalah makruh. Adalah makruh. Ya. Nah, Ustaz. Kalau dalilnya jelas kita bahas di dalam bab tayamum sudah dibahas dalam bab tentang mengusap hub, telah kita bahas bahwa Nabi SAW wudu mengusap imamahnya, salat menggunakan apa? Imamahnya, ya. Baik. Jadi di sini penanya sebenarnya ingin bertanya apakah ada dalil juga yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah tidak pakai kopiah atau kepala pada saat dakwah, Ustaz, karena melihat banyak sekali zaman-zaman sekarang yang ustaznya itu mungkin tidak pakai kopiah atau memakai kaos. Ya, berkaitan kaos dengan muru'ah, kalau masalah pakai kopiah atau enggak gitu, muru'ah. Muru'ah. Muru'ah. Dan muru'ah itu kita kan muru'ah itu ada beberapa poin. Ada yang sifatnya syar'i, dalilnya ada gitu. Dalilnya secara konteks ada gitu. Konteks ada. Tetapi bagi setiap orang itu dituntut untuk mengikuti hal-hal yang ada di kaumnya untuk menjaga muru'ahnya. Untuk menjaga apa, kehormatannya? Kehormatan. Contoh, kalau antum di dataran di Timur Tengah, gandeng laki-laki itu bisa dipukul orang. Kalau orang Indonesia kan biasa aja. Kalau orang lain, kalau udah pegang tangan dikatakannya lesbi. Ini namanya muru'ah. Muru'ah. Mesti kita menjaga muru'ah. Kalau di Indonesia, namanya orang yang dipandang, ustadz, sholat, ngimamin, menutup kepala, ikuti muru'ah ini. Sebab orang akan hilang kehormatannya ketika orang itu tidak mengikuti kepada tata krama. Tata krama. Ya, kalau kita orang Jawa kan tata krama, gimana ke orang tua, gimana ini, itu tata krama, itu namanya muru'ah. Muru'ah seseorang. Wajib bagi kita untuk apa? Untuk menjaga itu, menjaga. Ya. Kita kan juga mengetahui dalam dunia kehidupan kita, dokter ada yang dinamakan kode etik, guru ada yang dinamakan kode etik kerja, kode etik profesi, itu muru'ah namanya. Ya. Orang duduk umpamanya, masa sih ustadz duduk umpamanya cumpagu, kakinya ke atas itu, kan itu muru'ah. Kalau ada orang mengatakan, mana dalilnya? Atau umpamanya sekarang muru'ah. Ustadz pakai kaos, kemudian celana sontok sampai lutut. Boleh, boleh. Memang menutup aurat. Tapi tidak ada muru'ahnya. Tidak ada muru'ahnya. Perutnya benelah-beneleh. Gitu kan. Ya itu tidak muru'ah. Wajib orang untuk menjaga muru'ah. Jadi kehormatan itu ada yang dipandang oleh seorang sebagai muru'ahnya. Sebagai kehormatan. Kehormatannya. Ya. Ada batasan-batasan. Dan para ulama hadis menjawab dulu. Para ulama hadis. Sampai ada kisah. Ya. Makan gitu. Jenis makan di mana gitu. Yang akan mencacati. Karena ada kemungkinan cacat. Gitu. Ada kemungkinan cacat. Bagi seseorang. Bahkan dikisahkan ya. Ada muhadis ngasih makanan. Ya. Ke apa ternaknya dikasih gitu, kemudian nggak jadi, nipu gitu, nipu apa hewan, nipu hewan ternak, tidak diambil hadisnya, karena ini menggambarkan orang itu ke binatang udah melakukan penipuan, mungkin juga akan nipu dalam hadis itu. Artinya ada hal yang kecil yang dinamakan muru'ah yang orang akan cacat dari sisi agamanya, karena dalam kaidah itu kan hamalutu taqwal muru'ah. Jadi menjaga ketakwaan dan berkaitan dengan muru'ah, berpakaian, berpakaian. Itu ada muru'ah. Satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Wallahu ta'ala.